Só tamha na kupike, diriku siap sabe. Demi ke adek mutia, siapa saja ku jungke. Bekmu sampe, hai adek me double cinta-cinta. Tiap hari deku tunggu ke rumahmu. Abang sebel, ada saja yang mengganggu. Tapi mandu belum hadapi, tak peduli. Ayam keribu, siap non ku taruh nyawa. Wajah adek sungguh ayu. Tiap hari kau ku tunggu. Han ku kira preman ganggu. Aku akan terus maju. Ku tak mau cinta double. Macam cara aku minta. Walaupun badanku pegel. Tapi mandu belum hadapi. Tak peduli ayam keribu. Siap non ku taruh nyawa. Otam mana ku fikir diriku siap sabe. Demi ke adek mutia, siapa saja ku jungke. Bekmu sampe, bekmu sampe, hai adek me double cinta. Tiap hari deku tunggu ke rumahmu. Abang sebel, ada saja yang mengganggu. Tapi mandu belum hadapi, tak peduli. Ayam keribu, siap non ku taruh nyawa. Adik. Abang deku adik mutia, dirimu lah satu-satunya. Yang membuat lon jatuh hati pandang pertama. Wajah adik sungguh ayu. Tiap hari kau ku tunggu. Han ku kira preman ganggu. Aku akan terus maju. Ku tak mau cinta double. Macam cara aku minta. Walaupun badanku pegel. Tapi mandu belum hadapi. Tak peduli ayam keribu. Siap non ku taruh.